Kresik Maulana Malik Ibrahim Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Makmum Sunan Prajat Raden Qasim Sunan Kali Joko Raden Syahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus